Wong kong ngene kok dibanding-banding ke saing-saing ke yo mesti kalah. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada ojo dibanding-banding ki oral. Terima kasih. Sakuat